السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحمد لله، puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini, kembali kita belajar bersama membaca buku tentang pengantar permodalan dalam Islam. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pembacaan keterangan dari Al-Ma'ayir Syar'iyyah masih terkait akad mudharabah. Di poin 9 atau di pasal 9.2 dinyatakan pemilik modal boleh membatasi aktivitas mudharib. Pemilik modal boleh membatasi aktivitas mudharib demi kemaslahatan menurut standar pemilik modal. Boleh menentukan waktu, boleh menentukan tempat, sehingga investasi disyaratkan pada waktu tertentu atau negara tertentu atau pasar di negeri tertentu atau medan investasi tertentu, hukumnya boleh. Investasi juga boleh disyaratkan pada sektor tertentu, seperti jasa atau perdagangan, kemudian penentuan satu komoditas tertentu, atau beberapa komoditas yang tidak boleh dilanggar oleh mudharib. Dengan syarat ketentuan tersebut sejalan dengan apa yang diinginkan dari akad mudharabah. Sehingga kalau akad mudharabahnya adalah akad misalnya manufaktur, berarti nanti arahnya ke arah manufaktur. Kalau akad mudharabahnya untuk unit konsumer, maka nanti arahnya adalah arah usaha konsumer, dan seterusnya. Dan jenis barang yang ditetapkan tadi tersedia bukannya menghalangi tujuan mudharabah itu sendiri. Jenis barang yang telah ditetapkan, yang tadi disebutkan oleh sahibul mal, bukan bertujuan dalam rangka untuk menghalangi tujuan mudharabah. Baik, kita bisa memahami ini karena pada dasarnya seorang mudharib hakikatnya adalah orang yang mendapatkan amanah dari sahibul mal. Sahibul mal memberikan amanah kepada mudharib, sehingga ketika mudharib itu bekerja, maka diperbolehkan bagi sahibul mal untuk mengatur setiap aktivitas yang dilakukan oleh mudharib, karena itu adalah amanah yang diberikan oleh sahibul mal. Dan ketika dia boleh mengatur, maka boleh membatasi dan seterusnya. Dan ini berdasarkan pendapat yang lebih kuat dalam masalah mudharabah, bahwa mudharabah sebagaimana boleh dilakukan secara mutlak, boleh juga dilakukan secara muqayyad. Selanjutnya, pemilik modal tidak berhak mensyaratkan bahwa dia juga boleh mengelola bersama mudharib, melakukan aktivitas bersama dalam jual beli dan serah terima. Kalau seperti itu yang terjadi, ya, harus minta izin kepada mudharib. Dan itu tidak bisa dimasukkan ke dalam syarat. Atau memintanya untuk selalu berkonsultasi dalam segala hal, dan tidak boleh memutuskan satu perkara tanpa pertimbangan pemilik modal. Atau mendiktenya dengan syarat yang memaksa, seperti mewajibkan mudharib bekerja sama dengan orang tertentu, atau mencampurkan hartanya dengan harta mudharabah. Karena kalau ini dilakukan, jadinya mudharib tidak bisa banyak bergerak. Ini saya kasih modal ya 100 juta. Kalau kamu mau usaha apapun, ada masalah apapun, punya kebijakan usaha apapun, konsultasikan dulu ke saya. Kalau enggak, kita enggak jadi mudharabah. Kamu harus nanggung resiko jika terjadi kerugian. Kalau seperti itu caranya, maka mudharib tidak punya celah untuk mengatur aktivitasnya. Sehingga semuanya harus konsultasi dulu, konsultasi lagi. Bisa sehari berkali-kali. Jadinya bukan mudharabah lagi ini. Jadinya ini karyawan. Sehingga kenapa dicantumkan dalam poin 9,3 ini? Ketentuan bahwasanya sahibul mal tidak boleh terlalu dalam ikut campur. Sahibul mal tidak boleh terlalu dalam ikut campur. Karena kalau ini dilakukan, maka posisi mudharib jadinya karyawan. Posisi mudharib jadinya karyawan. Di sini agar mudharib tidak jadi karyawan. Karena ketika mudharib jadi karyawan, ya apa bedanya akad ijarah dengan akad mudharabah? Sehingga di posisi ini mudharib wajib memiliki ruang atau harus memiliki ruang untuk membuat kebijakan terkait unit usaha yang dia selenggarakan. Baik, selanjutnya di ayat 9.4. Mudharib melakukan sendiri setiap pekerjaan yang biasa dilakukan sendiri oleh para investor dan ia tidak berhak mendapatkan upah atas pekerjaan tersebut. Mudharib harus melakukan sendiri pekerjaannya yang itu merupakan pekerjaan yang biasa dilakukan sendiri oleh para investor. Jadi kalau sahibul mal mengerjakan ini sendiri, dia bisa. Maka seharusnya mudharib mengerjakan itu sendiri, dia bisa. Dan dia tidak boleh mendapatkan upah atas pekerjaan itu, karena ini bagian dari kewajibannya. Kemudian, ketika itu harus dia kerjakan sendiri, maka dia tidak boleh meng-hire orang lain. Karena nanti jadinya dia nggak bekerja. Seperti misalnya, saya memberikan modal kepada si A. A, saya kasih modal kamu senilai 10 juta. Kamu harus jualan cilok. Akhirnya si A membuat satu outlet cilok. Udah, dia jualan cilok. Apabila di outlet ini A mempekerjakan orang lain, dari mulai awal sampai akhir, berarti A kan tidak bekerja sama sekali. Akhirnya dipasrahkan ke B. B, kamu kerjakan ini, nanti kamu saya gaji. Yang pengadaan gerobak, masak cilok, dan seterusnya. Terus A ngapain? Ya, pokoknya saya sudah nyuruh B. Kayak gitu tidak boleh ya. Jika dia mengupah orang lain untuk melaksanakannya, maka upahnya harus dari hartanya sendiri, bukan dari harta mudoroba yang model tadi. Ya, saya biar bisa istirahat. Karena dia seharusnya bekerja, tapi dia nggak bekerja. Lalu dia nyuruh orang lain, akhirnya orang lain yang bekerja. Maka dia harus gaji orang itu dengan biaya pribadinya. Mudharib boleh meminta upah dari harta mudharabah untuk mengerjakan hal-hal yang tidak menjadi kewajibannya. Artinya di luar unit mudharabah, kalau kemudian dia diminta oleh sahibul mal, lalu dia bersedia, maka dia boleh dapat gaji. Baik. Misalnya mudharabahnya dalam unit usaha jualan getuk misalnya. Lalu sahibul mal yang dia juga seorang developer minta kepada mudharib, bisa enggak kau nguruskan pengeringan tanah ini ke notaris misalnya. Akhirnya dibantu oleh mudharib. Dan ini jelas berbeda. Yang satu kan unit usaha jualan getuk, yang satu nguruskan pengeringan tanah. Karena sahibul mal punya banyak unit usaha. Maka dalam posisi ini, wallahu ta'ala alam, yang kami pahami, mudharib berhak untuk mendapatkan gaji atas tugas menguruskan pengeringan tanah tadi. Karena ini bukan bagian dari kewajibannya dalam unit akad mudharabah yang dia selenggarakan. Walhamdulillah. Selanjutnya, mudharib tidak boleh menjual barang dengan harga yang lebih murah dari biasanya. Dan tidak boleh membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari biasanya, kecuali jelas kemaslahatannya. Karena ini bisa merugikan praktek mudharabah. Kadang ada sebagian mudharib yang terlalu boros. Semua fasilitas dipenuhi. beli ini, beli ini, beli ini. Ayo Pak, kita harus iklan dulu. Iklan di mana? Iklan Baleho. Di situ di perempatan itu bagus tuh Pak. Jadi kita prospek dulu. Akhirnya belum apa-apa sudah keluar biaya banyak untuk iklan di mana-mana. Saat dia iklankan di Baleho misalnya. Waktu dia iklankan, jadinya apa? Rame banget ya. Atau ketika dia iklankan keluar biaya besar. Padahal baru mulai. Dan ketika mulai, masyarakat belum begitu mengenal. Tapi ini sudah keburu keluar biaya yang sangat besar. Nah, seperti itu harus dipertimbangkan apakah di situ ada maslahatnya ataukah tidak. Sehingga pertimbangan dari sisi maslahat, bahwasanya mudharib tidak boleh mengeluarkan dana secara pemborosan tanpa ada kemaslahatan. Selanjutnya, mudharib tidak boleh meminjamkan atau menghibahkan atau mensedekahkan harta mudharabah. Jelas ya ini ya, karena harta mudharabah, modal mudharabah tidak boleh digunakan untuk kegiatan sosial, sebab itu bisa merugikan unit usaha mudharabah. Dan tidak boleh juga memutihkan utang pihak lain kecuali atas izin khusus dari pemilik modal. Di sini ada yang kurang ya. Bukan boleh, tidak boleh. Di halaman 81 bagi jamaah yang punya bukunya Anda tambahkan, tidak boleh. Karena ini semuanya bisa merugikan unit usaha mudharabah. Mudharib berhak mendapatkan biaya perjalanan untuk kemaslahatan mudharabah tergantung kebiasaan. Berhak mendapatkan biaya perjalanan untuk kemaslahatan mudharabah tergantung kepada kebiasaan. Baik. Sehingga kalau biaya perjalanan itu sebenarnya tidak dibutuhkan. Misalnya dari rumah ke kantor. Jaraknya berapa? Cuman 5 kilo. 5 kilo Jogja. 5 kilo Jogja 15 menit enggak ada. Beda dengan 5 kilo Jakarta ya, 2 jam. Sehingga dalam posisi ini, ketika mudharib misalnya datang ke kantor berkali-kali dalam sehari misalnya, minimal ya sekali datang pergi, maka di posisi ini mudharib tidak boleh minta biaya transport. Karena itu hal yang normal yang harus dia keluarkan sendiri. Pak, saya tadi butuh transport ke masjid. Ngapain? Sholat duhur. Masya Allah, sholat duhur butuh transport. Dibebankan kepada harta mudharabah, modal mudharabah. Tidak boleh kayak gitu. Jadi, kembalikan kepada urf yang berlaku, sehingga tergantung kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Walhamdulillah. Nah, kita punya satu lagi nih ya, terkait berakhirnya mudharabah, pembatalan mudharabah. Seperti yang kita tahu bahwa akad mudharabah adalah akad yang sifatnya jaiz. Mudharabah adalah akad jaiz. Karena dia akad jaiz, maka dalam praktek mudharabah boleh dibatalkan secara sepihak. Mudharabah berakhir dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, pembatalan atas keinginan dari salah satu pihak. Karena mudharabah termasuk kategori akad yang tidak mengikat, sehingga boleh dibatalkan secara sepihak. Yang kedua, pembatalan karena kesepakatan kedua belah pihak. Baik. Insya Allah cukup jelas ya. Nah, kalau yang kedua ini kita bisa paham. Yang pertama, nanti ada sedikit pembatasan yang harus diperhatikan. Yang ketiga, berakhirnya waktu mudharabah jika kedua belah pihak bersepakat untuk menetapkan tempo berakhirnya, kecuali dalam kondisi yang mengharuskan untuk dilanjutkan. Misalnya dalam waktu 2 tahun. Begitu selesai 2 tahun, berakhir. Nah, angka 2 tahun itu kesepakatan kedua belah pihak. Kecuali dalam kondisi yang mengharuskan untuk dilanjutkan. Misalnya, usaha tanam padi misalnya. Saya sebagai pemodal, saya kasih modal 5 juta. Kemudian pemilik lahan sebagai pengelola pengelola sawahnya, pengelola tanam padi. Saya kasih modal 5 juta. Dan nanti bagi hasilnya adalah 30-70. Saya 30%, petaninya 70%. Udah jalan. Ketika itu dijalankan, Anda bisa lihat. Pada waktu ini dijalankan, ternyata kesepakatan kita 2 tahun ya. Ternyata pas akhir, ini sudah 2 tahun Pak. Kita harus membatalkan mudoroba, sesuai kesepakatan. Ternyata usia padinya baru sebulan. Kan tanam, panen, tanam lagi, panen lagi, tanam lagi, panen lagi. Usia padinya di angka pas di usia 1 bulan. Berarti kurang sekian bulan lagi baru bisa dipanen. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, maka mengharuskan untuk dilanjutkan sampai selesai agar tidak merugikan praktek mudoroba. Kemudian, yang berikutnya, mudoroba bisa jadi batal apabila modalnya lenyap dan hancurnya harta mudoroba. Intinya modalnya sudah hilang, habis. Modalnya habis. Kemudian yang kelima adalah wafatnya mudorib atau likuidasi perusahaan mudoroba. Wafatnya mudorib kenapa tidak digantikan ahli waris? Karena pemilik modal bisa jadi percayanya pada mudorib bukan kepada ahli warisnya. Bisa jadi misalnya si A, ya, seorang lelaki yang ulet dalam bekerja. Lalu si B ngasih modal kepada si A. Anaknya A ini perempuan semua. Kemudian ketika A meninggal dunia, tidak dilanjutkan oleh anaknya. Kenapa? Anaknya ini belum tentu punya keahlian seperti bapaknya. Sehingga bisa saja si B kemudian langsung mengambil alih dan dia apa misalnya dialihkan ke orang lain yang laki-laki biar lebih lincah dalam melakukan usaha, hukumnya diperbolehkan. Walhamdulillah, insya Allah juga sudah cukup jelas ya. Selanjutnya, bila mudorobah berakhir dilakukan likuidasi berdasarkan ketentuan, maka ini telah dijelaskan di 8.8. Sehingga likuidasinya bisa menggunakan tamdid hukmi atau tandid, tandid hakiki atau tandid hukmi. Pencairan secara cash atau pencairan dalam bentuk hukmi, yaitu di appraisal. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai di sini ya. Dan dulu pernah kita sampaikan bahwa mudoroba bisa dibatalkan secara sepihak dengan syarat bahwa dalam akad mudoroba di situ tidak dibatasi oleh waktu, dan yang kedua memungkinkan untuk dilakukan tamdid likuidasi agar tidak merugikan salah satu pihak. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kita beralih ke akad musyarakah. Jadi sampai di sini selesai tentang akad mudorobah. Mudorobah selesai. Berikutnya kita lanjut ke akad musyarakah. Dan ini merupakan jenis kedua dari akad permodalan. Karena kita tahu bahwasanya akad permodalan, dulu pernah kita sampaikan ya, akad permodalan ada dua. Ada mudorobah yang kami bahas di buku ini. Ada mudorobah dan ada musyarakah. Ini sudah selesai kita bahas. Berikutnya yang musyarakah. Bedanya, saya yakin para jamaah sudah sering mendengarnya. Bahwasanya mudorobah lebih sempit dibandingkan musyarakah. Karena mudorobah adalah salah satu contoh musyarakah. Sekarang kita lihat memahami musyarakah. Musyarakah atau syirkah Secara bahasa, artinya adalah ikhtilat, bercampur atau bergabung. Secara bahasa artinya ikhtilat, bercampur atau bergabung. Sementara pengertian musyarakah secara istilah tidak jauh dengan makna asal bahasanya, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Dan itu bisa berbeda-beda batasnya tergantung jenis musyarakah yang mereka lakukan. Sehingga kenapa disebut musyarakah yang secara bahasa artinya ikhtilat? Karena orang yang melakukan musyarakah, mereka mencampurkan antara modal dengan usaha. Ya. Jadi, unsur akad kerjasama, unsur akad kerjasama, itu kan yang utama ada dua ya, modal, dan yang kedua kerja. Unsur akad musyarakah atau kerjasama, termasuk juga mudharabah, adalah dua ini, modal dan kerja. Nah ini dicampur dalam musyarakah. Dalam musyarakah dicampur, sehingga karena dicampur, maka disebut dengan musyarakah yang secara makna bahasa artinya adalah al-ikhtilat. Baik. Salah satu di antara definisi musyarakah yang sering dinukil para ulama adalah definisi musyarakah menurut literatur Hanafiyah. Ini kebalik-balik ya. Definisi musyarakah menurut literatur Hanafiyah. Dinyatakan di situ asyirkah aqdun bainatsnaini fa aktsar ala ay yakuna ra'sul mali war ribh mushtarakun bainahum. Yang dimaksud dengan syirkah atau akad musyarakah adalah akad antara dua orang atau lebih ala ay yakuna, di mana posisi modalnya, ala ay yakuna ra'sul mal, posisi modalnya war ribh dan keuntungan, mushtarakun bainahum, sama-sama punya andil di antara mereka. Mushtarak itu artinya milik bersama. Bainahum di antara mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ketika dia disekutukan. Karena ketika ada seorang hamba yang dianggap sekutu Allah dalam masalah tertentu, maka berarti dia bersyirkah. Dia bersyirkah dengan Allah Ta'ala. Padahal tidak ada hamba yang membantu Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak ada hamba yang membantu Allah dalam mengatur alam semesta. Karena itu tidak boleh hamba diikutsertakan sehingga dia bersyirkah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, Nabi SAW pernah bersabda, Allah berfirman, ana agna syuraka'i anis syirki bi. Aku adalah zat yang paling tidak butuh sekutu ketika aku disekutukan. Man amila amalan asyraka fihi ma'iyya, barang siapa yang melakukan amal asyraka fihi ma'iyya ahadan, sementara orang itu menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, taraktuhu wa syirka, maka aku tinggalkan amal itu dan aku tinggalkan sekutunya. Sehingga menyekutukan Allah dalam hal ini dianggap telah menyertakan makhluk dengan Allah dalam hal yang itu menjadi hak khusus Allah. Ini dosa yang sangat besar. Dan jika kita perhatikan, definisi ini mencakup untuk bentuk syirkainan. Karena kerjasama dua orang atau lebih, masing-masing memberi modal, kemudian mereka bekerja bersama, selanjutnya mereka membagi keuntungan bersama sesuai kesepakatan. Sehingga dalam syirkainan itu boleh beda nilainya. Dalam syirkainan boleh beda nilainya. Kemudian di sini ada definisi yang lain yang disampaikan dalam Al-Ma'ayir Syar'iyyah mengenai pasal syirkah. Mereka memberikan definisi ittifaqus naini au aksar ala khalti ma alaihima au amalaihima au iltizamaihima fid dhimmah biqasdil istirbah. Kesepakatan dua orang atau lebih untuk menggabungkan harta mereka atau menggabungkan kerja mereka atau tanggung jawab mereka, tanggungan kewajiban yang mereka lakukan, because deal istirba, dengan tujuan untuk mendapatkan ribah, untuk mendapatkan keuntungan, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Baik, sehingga tujuannya bukan untuk kegiatan sosial, tapi agar nanti bisa semakin berkembang. Nah, kemudian di sini kami sebutkan beberapa dalil akad musyarakah. Syirkah atau musyarakah dibolehkan berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ada istilah seperti ini ya. Perbuatan itu disyariatkan. Perbuatan yang disyariatkan. Apa makna kata disyariatkan? Perbuatan yang disyariatkan. Apa makna yang disyariatkan? Ada dua. Jika itu adalah perbuatan ibadah, maka makna yang disyariatkan adalah diperintah. Diperintahkan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Kalau wajib berarti perintah yang harus dikerjakan, kalau sunnah berarti perintah yang sifatnya anjuran. Sementara yang kedua adalah masalah muamalah. Maka yang dimaksud perbuatan yang disyariatkan adalah perbuatan yang mubah, yang dibolehkan. Semoga bisa dipahami. Makna perbuatan yang disyariatkan dalam muamalah artinya adalah perbuatan yang mubah yang dibolehkan. Nah, kita lanjutkan. Musyarakah dibolehkan berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalil Al-Quran tentang warisan saudara. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Apabila saudara seibu itu jumlahnya lebih dari seorang, maka mereka شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, mendapatkan sepertiga, dan itu jadi milik bersama. Allah sebut di sini, شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, sepertiga, dan mereka memiliki hak bersama. Allah Ta'ala juga berfirman, jadi di sini ketentuan saudara seibu, kalau saudara seibu sendirian, dia dapat seperenam. Tapi kalau dia dapat dia lebih dari satu, maka dia dikasih sepertiga, dibagi bersama. Sehingga kalau ada lima, ya sepertiga nanti dibagi berlima. Dan aturan saudara seibu, pembagian laki dan perempuan itu sama. Aturan saudara seibu, pembagian laki dan perempuan sama. Ada beberapa aturan yang unik untuk saudara seibu. Ya. Dan kami sebutkan ini di buku Pengantar Ilmu Waris. Salah satunya adalah bahwa saudara seibu, laki dan perempuan itu dibagi rata. Kemudian Allah juga menceritakan tentang syirkah di zaman Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum. Sungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka mendolimi yang lain. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa qalilum mahum, dan betapa sedikitnya orang semacam ini. Baik. Maka dalam hal ini Allah cerita tentang masa silam yang terjadi di zaman Nabi Dawud, dan itu tidak ada pengingkaran. Dan kita lihat bahwasanya yang namanya al-khulata, orang yang berserikat dalam kegiatan tertentu, apabila didasari dengan iman, amal saleh, maka insya Allah menjadi usaha syirkah, kerjasama yang diberkahi. Sementara dalil dari sunnah, diriwayatkan Al-Hakim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersekutu dagangan dengan Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makhzumi di awal Islam. Al-Makhzumi dari suku Makhzum, dan suku Makhzum ini termasuk di antara suku yang dimuliakan, dihormati di tengah orang Quraisy. Ketika penaklukan kota Mekah, beliau bersabda kepada Sa'id bin Abi Sa'id, "Marhaban bi akhi wa syariki, kana la yudari wa la yumari." Selamat datang wahai saudaraku, rekan syirkahku. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rekan syirkah. Ya. Yang tidak pernah melakukan mudharah dan tidak sengketa denganku. Kana la yudari wa la yumari. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengenang yang dulu pernah hubungan baik dengan orang ini. Padahal dia ketika itu kemungkinan besar dalam posisi non-muslim. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Sampai di sini insyaallah yang kita sampaikan dulu, dan kita masih melanjutkan tentang beberapa mukaddimah seputar akad musyarakah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjam modal gak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu, belum ya. Nah, gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap, terus, toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana, kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Melanggar ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana-mana? Jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Woy. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku ya. Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Aminur Bait. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Nah, gampang. Beli di ANB Store. Atau enggak, klik anbstore.id. Oh, siap. Kalau gitu, tak segera beli biar saya tambah pinter. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Saya melakukan kerjasama dengan A dalam usaha peternakan. Saya memberikan modal sebesar 10 juta. A menyediakan kandang dan mengelola. Kesepakatan bagi hasil 50-50. Jika pada saat panen hasil yang diterima hanya 8 juta, bagaimana cara bagi ruginya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Bagaimana cara bagi rugi untuk kasus seperti yang tadi ditanyakan? Kita ulang ya. B memberikan modal kepada A senilai 10 juta. A menyediakan modal berupa kandang dan pengelolaan. Kemudian bagi hasilnya, kesepakatannya adalah 50-50. Ternyata hasilnya saat penjualan, ternyata hasilnya tinggal 8 juta. Bagaimana cara bagi ruginya? Baik, sekarang kita lihat di sini ya. Jadi, cara untuk menentukan bagi rugi, Anda lihat di posisi modal. Modal untuk B adalah uang 10 juta. Modal untuk A adalah kandang. Baik, kalau mau ditambahkan kerja. Kerja ini ada di pihak A. Sudah? Karena rugi, maka kerja tidak mendapatkan nilai apapun. Kita sudah selesaikan di sini, sehingga kerja kita coret. Kita coret bagian kerja. Kerja yang dilakukan oleh A tidak ada hasil apapun karena rugi. Sebab nilai penjualan total 8 juta sehingga di situ rugi. Tidak ada hasil karena rugi. Baik. Dan tinggal selanjutnya adalah kita melihat di posisi modal. Kita lihat di posisi modal sekarang. Modal B uang 10 juta, A kandang. Apakah nilai 8 juta dibagi bareng atau bagaimana? Jawabannya adalah kandangnya A ini kan utuh. Ya kalaupun terjadi penyusutan ya, penyusutan yang itu apa? Tidak begitu signifikan, artinya tidak sampai rusak. Maka kandang A karena dia utuh kembali ke A. Berarti kan modal A balik. Kandangnya A balik, berarti modalnya balik. Sudah? Sementara uang B yang 10 juta, ini berkurang. Maka jika ada uang 8 juta, jika ada uang 8 juta, itu adalah hak B. Berkurang jadi 8 juta. Maka yang 8 juta itu menjadi haknya B. Sehingga dia diserahkan ke B. Wallahu'alam, itu yang kami pahami. Dapat 8 juta, ya sudah semuanya masuk ke B. Karena B modalnya 10 juta. Dan nilainya kurang dari 10 juta. Kecuali kalau kandangnya ini juga dari B. Nah, kalau kandangnya dari B, maka kandang balik itu dihitung juga ya. Kandang ini dulu modalnya 10 juta, kandangnya saja 2 juta. Kandangnya saja 2 juta. Berarti di posisi ini yang balik 2 juta kandang. Dah aman. Tinggal uang sisa balik juga ke B. Wallahu alam. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kenapa si A tidak mendapatkan nilai dari 8 juta? Karena kerja dia tidak ada hasil. Kerja yang dia lakukan tidak ada hasil. Maka dia tidak dapat apapun dari kerja dia. Sedangkan modal dia masih utuh, sehingga dikembalikan. Kembali ke A. Maka yang 8 juta, semuanya adalah milik si B sebagai pemodal. Wallahu'alam. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Ustaz, izin bertanya. Ini keluar dari tema. Masalah mengenai arisan Ustadz dan door prize serta hadiah, lomba hadiah. Saya adalah istri dari suami yang bekerja di BUMN. Kami sebagai istri karyawan mempunyai kegiatan ibu-ibu yang dinamakan arisan. setiap 2 bulan sekali kami mengadakan kegiatan arisan. Anggota arisan kami berjumlah 100 orang. Setiap anggota diwajibkan membayar iuran sebesar Rp300.000 per bulan dengan rincian Rp200.000 arisan, Rp35.000 untuk uang kas, Rp15.000 untuk uang sosial, dan Rp50.000 untuk uang konsumsi. Uang kas diperuntukkan untuk kegiatan acara arisan, cindramata yang berangkat haji, pindah bagian ke unit lain atau MPP, dan lain-lain apabila ada keperluan yang mendadak. Uang sosial diperuntukkan untuk takjiah, menengok orang sakit dan melahirkan. Uang konsumsi diperuntukkan untuk konsumsi acara arisan. Karena situasi masih pandemi, kami masih melakukan kegiatan arisan secara online, Ustadz. Nah, ingin saya tanyakan, kan setiap 2 bulan sekali acara arisan berbeda-beda, Ustadz. Di bulan pertama acaranya webinar, dan bulan kemudian diacarakan lomba kegiatan, Ustadz. Nah, kalau apabila acara arisannya mengadakan kegiatan lomba, terus kami mengambil hadiah lomba dari uang kas bagi pemenangnya. Apakah diperbolehkan mengambil hadiah untuk pemenang lomba dari uang kas? Misalnya apabila tidak diperbolehkan, gimana solusinya, Ustadz? Aku pertanyaan ada 3, Ustadz. Yang kedua, apabila mengadakan webinar, kami kadang memberikan door prize kepada anggota. Apakah uang door prize boleh diambil dari uang kas? Yang ketiga, karena masih pandemi, uang konsumsi tidak digunakan atau dipakai. Bolehkah hadiah lomba atau door prize diambil dari uang konsumsi, Ustadz? Ini satu lagi, ada kawan menyarankan, apabila kita akan mengadakan door prize, lebih baik setiap bulan untuk mendapatkan door prize diberikan secara adil, Ustadz. Masih begini, kita ada 100 anggota nih, Ustadz. Jadi bulan pertama 25 orang, bulan kedua 2 bulan kemudian 25 orang, hingga sampai total 100 orang. Nah, itu boleh nggak sih, Ustadz, dalam Islam, misalnya door prize-nya bergilir tapi dengan orang yang berbeda? Udah, Ustadz, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kompleks sekali ini pertanyaannya ya. Baik. Yang pertama ya. Yang kami pahami begini. Jadi setiap dana yang kita sumbangkan untuk orang lain, maka itu sudah keluar dari kepemilikan kita. Kecuali jika di situ ada persyaratan ya. Misalnya saya berikan, tapi nanti di akhir tempo tertentu saya akan mendapatkannya. Kalau seperti ini jadinya kayak tabungan, yang itu statusnya adalah akad utang atau akad wadiah. Nah, kita fokus di posisi kas dulu ya. Kita fokus di posisi kas. Jadi di posisi kas yang disisihkan senilai Rp35.000 per bulan, apakah itu sudah pindah hak milik? Ataukah sifatnya masih milik bersama? Apabila kesepakatan yang dilakukan pada saat orang itu bayar iuran arisan, dia bayar kas digunakan untuk milik bersama, ataukah sudah pindah hak milik, bukan milik bersama? Ataukah itu bukan milik bersama? Apabila posisi kas yang distorkan oleh para anggota diniatkan bahwasanya itu adalah milik bersama, sehingga nanti difungsikan untuk kegiatan yang kembali kepada anggota, maka yang saya pahami, wallahu a'lam, tidak bisa dijadikan sebagai hadiah untuk lomba. Karena kalau itu dijadikan sebagai hadiah untuk lomba, dengan asumsi perlombaannya adalah perlombaan yang sifatnya mubah, bukan perlombaan yang mendukung kegiatan dakwah, maka di situ lebih dekat kepada taruhan hadiah. Jadi misalnya, lomba kerajinan tangan. Lomba kerajinan tangan hadiahnya diambilkan dari peserta. Itu kan tidak boleh. Karena ini sama sebagaimana layaknya taruhan. Kita taruhan ya. Saya 35.000, kamu juga sama. Sekarang kita lomba bareng-bareng. Nanti siapa yang menang, dia dapat duitnya orang lain. Nah, kayak gitu tidak boleh. Karena dia masih milik bersama. Tapi kalau dia bukan milik bersama, sudah ini, itu sudah kita lepas. Bukan lagi milik kita. Itu adalah milik lembaga misalnya. Dan nanti terserah lembaga. Maka itu mau diarahkan kemanapun, anggota sama sekali tidak pernah ikut campur dan tidak mengarahkan apapun, yang jelas diserahkan ke lembaga. Kalau seperti ini kasusnya, berarti kas mirip sebagaimana dana sosial. Nah, karena itu mengingat tadi dibedakan, ada kas dan ada dana sosial. Yang kami pahami, kas itu berstatus sebagai milik bersama. Sehingga dia adalah mal musya', harta al musya'. Nah, harta musya' ini penggunaannya sesuai dengan kesepakatan, tapi tidak boleh dijadikan sebagai sebagai alat untuk praktek yang bermasalah. Seperti tadi ya. Ini dikesankan sebagai taruhan misalnya. Ada lomba, kemudian dikasih hadiah dari kas milik bersama. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk yang lain, misalnya untuk uang konsumsi, insya Allah tidak apa-apa. Kemudian dipakai untuk kegiatan bareng, lembaga ini mau mengadakan baksos. Lalu baksos menggunakan kas tadi. Sehingga para anggota tidak perlu mengeluarkan biaya apapun karena sudah ditutupi oleh kas. Insya Allah tidak apa-apa. Baik, kemudian boleh nggak dijadikan sebagai door prize? Apabila dijadikan sebagai door prize, wallahu alam, jika door prize itu melalui undian, misalnya, semua anggota nanti akan diundi. Kemudian siapa yang namanya keluar, dia akan mendapatkan hadiah door prize yang itu diambilkan dari kas. Yang saya pahami sama statusnya sebagaimana tadi, hadiah untuk lomba. Sama sebagaimana statusnya hadiah untuk lomba. Lebih amannya begini ya, kalau bisa untuk uang kas, uang door prize, ini jangan diambilkan dari iuran. Karena kas itu kan berasal dari iuran. Nah, kalau dia dari iuran, berarti dia milik bersama tadi ya. Dan sesuatu yang jadi milik bersama, itu menjadi mal musya', harta musya'. Dimana semuanya punya hak terhadap harta itu. Karena itu sebaiknya tidak dijadikan sebagai door prize maupun hadiah perlombaan. Baik. Bagaimana dengan dijadikan sebagai uang konsum atau digunakan uang konsumsi? Saya tidak tahu masalah ini. Mengingat status uang konsumsi ini sebenarnya adalah ditujukan untuk diberikan kepada tuan rumah yang dia penyelenggara kegiatan itu. Wallahu a'lam apakah itu boleh atau tidak. Namun kalau kas saya tidak memberikan rekomendasi apabila itu dijadikan sebagai door prize atau hadiah perlombaan. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya pahami. Barangkali ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan ke ustadz yang lain, terutama untuk uang konsumsi. Dan kalau mau ngasih hadiah atau door prize di acara-acara yang Anda selenggarakan, mungkin bisa disiasati dengan cara sumbangan dari salah satu anggota atau iklan ya, dari iklan. Siapa yang mau iklan, mau promosi, dia nyumbang uang, kemudian nanti dana itu yang dipakai untuk door prize atau hadiah. Kalau seperti ini insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan tim selalu dirahmati Allah. Amin walakum imithlin. Saya Wira dari Pekanbaru Ustaz. Tafadhal. Mau tanya tentang untuk hadiah, Ustaz. Saya punya usaha jasa potong. Kemudian kalau kita memberikan hadiah dengan catatan atau dengan syarat, belanja 2 juta dikasih baju kaos gitu, Ustaz. Itu diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Atau mungkin diundi nantinya siapa yang terbanyak belanjanya di bulan Februari, itu akan mendapatkan handphone misalnya, Ustaz. Itu diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Syukran. Nah. Baik, yang ini statusnya adalah hadiah. Apakah diperbolehkan ada model hadiah seperti ini ya? Belanja 2 juta dapat hadiah langsung berupa kaos. Atau siapa yang paling banyak belanjanya, maka nanti berhak dapat hadiah HP dengan cara diundi. Apakah ini boleh? Pertama begini. Orang belanja 2 juta, apa tujuannya? Jika tujuan dia adalah dapat barang, jika tujuan dia adalah dalam rangka untuk dapat barang, berarti transaksi jual belinya sudah selesai. Maka akad sudah final. Sehingga ya, dalam keseimbangan iwat dan muawat, dalam keseimbangan iwat dan muawat, iwatnya senilai 2 juta, muawatnya adalah barang. Tadi usaha potong, potong apa? Potong ayam misalnya. Intinya dia bisa mendapatkan barang dengan bayar 2 juta. Dan di sini sudah selesai. Andaikan cuma dikasih ini tok, konsumen nggak bakalan minta yang lain. Sudah selesai. Sudah? Nah, ketika akad sudah final, sudah selesai, lalu Anda ngasih hadiah, maka hadiah ini kan sifatnya free, gratisan. Dan gratis, hukumnya diperbolehkan. Baik gratis tanpa syarat, maupun gratis pakai syarat. Nah, sekarang kalau gratisnya pakai syarat, belanja 2 juta dapat kaos. Belanja 2 juta, nanti dapat kaos. Dan ini hadiah langsung, ya, nggak pakai undian. Jika pakai syarat seperti ini, apakah hukumnya diperbolehkan? Ada dua pendekatan fikih yang cukup terkenal dalam masalah ini. Pendekatan yang pertama, itu adalah hibah sawab. Apa itu hibah sawab? Hibah sawab adalah hibah, namun pakai hibah yang nanti dibalas dengan yang semisal. Hibah sawab adalah hibah yang dibalas dengan yang semisal. Jadi, belanja 2 juta itu kan memberikan keuntungan bagi perusahaan tempat Anda. Kalau kamu belanja 2 juta, berarti memberikan keuntungan ke saya. Saya akan kasih hadiah ke kamu senilai berupa kaos ini. Kalau Anda ngasih saya akan ngasih Anda. Model seperti itu disebut dengan hibah thawab. Dan hibah thawab pendapat yang kuat, dan itu pendapat jumhur ulama, hukumnya boleh. Sama seperti tradisi di tempat kita ya. Contoh hibah thawab yang menjadi tradisi di tempat kita. Ada orang ketika hajatan, dia datang bawa amplop. Oleh tuan rumah, di situ kan dicatat. Ya, Paimin datang bawa amplop senilai 200 ribu. Maka nanti kalau Paimin punya hajat, saya sebagai tuan rumah harus ngasih amplop yang semisal atau lebih baik daripada yang dikasihkan oleh Paimin. Sehingga kalau Paimin datang bawa 200 ribu, maka nanti Paimin kalau punya hajat, saya harus ngasih sebanyak 200 ribu, minimal. Kalau tidak, kurang dari itu, maka saya bertindak dolim. Nah, tradisi seperti ini disebut dengan hibah sawab. Pendekatan yang kedua, bahwa kaos itu bagian dari mu'awad. Kaos itu adalah bagian dari mu'awad. Sehingga kalau kita buat keseimbangan iwat dan mu'awad, maka iwatnya senilai 2 juta. Muawatnya adalah barang plus kaos. Sehingga 2 juta itu sebenarnya adalah nilai untuk beli barang dan sekaligus beli kaos. Ya. Kalau seperti itu yang terjadi, insya Allah tidak masalah. Sehingga baik dengan pendekatan pertama, yaitu hibah tawaf, maupun pendekatan yang kedua, keduanya diperbolehkan. Nah sekarang boleh enggak hadiahnya dalam bentuk HP yang nanti akan diundi? Baik, takyif fikihnya seperti ini ya pendekatannya. Belanja 2 juta. Lalu dapat barang. Dan akadnya sudah final. Sudah? Lalu dikasih hadiah. Tapi hadiah ini karena cuma satu. Hadiah ini cuma satu ya. Sementara yang berhak banyak. Ini kan sifatnya free. Tapi cuma satu. Nah, yang berhak banyak. Karena yang belanja di angka 2 juta ke atas, jumlahnya ada banyak. Kalau seperti ini yang dilakukan, berarti ini sifatnya adalah free-nya cuma satu ya, sehingga nanti diundi. Sehingga diundi. Berarti yang terjadi adalah goror gratis. Terjadi goror gratis. Undian itu kan nggak jelas. Nanti yang dapat siapa nggak jelas. Sehingga ada ketidakjelasan, tapi sifatnya gratis. Dan goror yang gratis hukumnya boleh. Goror yang gratis hukumnya boleh. Terus undiannya sendiri boleh nggak Pak? Undiannya boleh. Jadi yang berhak banyak, sementara ketersediaannya cuma satu. Baik. Yang belanja 2 juta ada berapa orang? Ada 10. Berarti A berhak, B berhak, C berhak. Semuanya berhak. Untuk mendapatkan hadiah ini. Nah masalahnya hadiahnya cuma satu. Kalau satu kan tidak bisa dikasihkan ke semuanya. Ya. Kalau saya buat ketentuan, HP ini akan saya kasihkan kepada konsumen yang paling cakep. Nah, nanti yang tidak cakep, dia marah. Atau konsumen yang paling penurut, nah, nanti yang gak penurut dia marah, dia emosi. Tidak bisa seperti itu. Penentuan yang paling gampang dalam goror gratis adalah dilakukan undian. Dalam goror gratis bisa dilakukan undian. Ini berdasarkan satu kaidah. Tusta'malul qur'ah. Tusta'malul qur'ah. Inda tazahumil hukuk. Digunakan Al-Qur'ah, undian, ketika ada benturan banyak hak. Digunakan Al-Qur'ah ketika ada benturan banyak hak. Si A berhak, si B berhak, si C berhak. Karena ada banyak hak, maka siapa yang lebih berhak, tidak ada yang bisa menentukan. Maka qur'ah ini dilakukan dalam rangka untuk menentukan yang lebih berhak. Karena kemenangan qur'ah, hasil dari qur'ah, misalnya si A yang dapat, yaitu murni takdir dari Allah, manusia tidak punya peran sama sekali di situ selain hanya dia ngocok undian, keluar A ya sudah. Memang sudah jadi rezekinya si A, yang lain tidak boleh protes. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bisa dipahami terkait masalah hadiah dan yang paling mendasar tentang masalah ini adalah Anda pelajari tentang hukum goror. Insya Allah ketika Anda paham tentang goror, nanti Anda bisa memahami kasus-kasus terkait masalah hadiah. Kenapa hadiah di sini boleh, yang ini tidak boleh, itu dipahami dalam kajian seputar masalah goror. Dan buku yang bisa kita jadikan sebagai rujukan, salah satunya adalah buku Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Di bagian akhir, di situ saya sebutkan tentang masalah goror di masa Nabi SAW, goror di masa sekarang,